menciptakan malam hingga subuh, dan Maha Suci Allah yang telah membangkitkan kita dari kelelapan kita tadi malam. Dan semoga ini menjadi awal yang terbaik dalam hidup kita, dan Allah jadikan kita insan-insan yang selalu menggapai kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita jumpa kembali setelah satu minggu mungkin kita menanti ajar nikmatnya sedekah. Dan izin Allah di hari Selasa tanggal 9 Juni ini kita ketemu kembali. Dan perlu diingatkan bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI, Taman Mini, yang pastinya pemirsa juga bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Dan yang pastinya setiap episode ini menampilkan tema-tema yang menarik untuk dibahas. Dan yang pastinya tema kali ini gak kalah dengan tema-tema sebelumnya, Ustaz ya. Kali ini kita akan membahas sedekah dan cita-cita. Apakah memang ada kaitannya Ustaz antara sedekah dan cita-cita? Tapi sebelum Ustaz bahas, kita kasih dahulu pemirsa bahwa yang hadir di Masjid Anida TV ini luar biasa dari jauh-jauh Ustaz. Ada dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Mana yang Kudus ini? Coba ngacung-ngacung, mana ngacung? Kirain muda-muda Ustaz, tua-tua katanya. Oh enggak nih, ini Ustaz-Ustaznya. Oh Ustaz-Ustaznya. Guru-gurunya yang pasti. Tapi kita bingung juga, mandua jenggotan begini. Dan juga dari Tasik dan tentu juga dari tempat-tempat lain yang berdatang, kami ucapkan terima kasih. Ya. Semoga langkah daripada saudara sekalian jemaah dirahmati Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustaz, kembali ke tema awal kita, sedekah dan menggapai cita-cita. Hubungannya apa Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Albar, saya jadi ingat waktu saya pernah ada di salah satu sekolah menengah pertama di Sasuri Tanah Air ya. Itu ada seorang anak, dia cerita waktu dulu di kelas 3 SMP dia tuh punya tabungan untuk sedekah. Punya tabungan untuk sodako yang dia kumpulkan dari kelas 1. Satu sekolah. Satu SMP. Waktu cerita dia udah di SMA. Itu duit dia kumpulin dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 sampai kelas 3. Tujuan dia, dia mau sedekah supaya ujiannya itu bisa lulus. Tapi before giving, ya, sebelum sedekah, dia punya ibu, ceritanya sakratul maut. Sakit berkepanjangan, diduga bakalan lewat, bakal meninggal. Anak ini mudah-mudahan mendengar ya, dan melihat tayangan ini. Saat itu, beliau bilang, saya dihadapan pada satu pilihan. Pilih sedekah ini supaya ujian saya lulus, atau saya sedekah supaya ibu saya sehat dan panjang umurnya. Dia mikir, akhirnya dia tidak kuasa memilih ibunya. Gak apa-apa deh ujian gak lulus, yang penting ibu saya panjang umur, sehat. Buat apa juga dia bilang lulus, tapi ibunya meninggal. Itu waktu dia cerita ya, anak-anak SMA-nya tuh ketawa ke TV. Begitu dia cerita, cep, diem. Karena birrul walidainnya itu luar biasa. Dia rela memilih tidak lulus, yang penting ibunya selamat. Terus ceritanya bagaimana? Akhirnya dia sedekah. Permintaannya pun tidak mau dua, hanya satu, supaya tidak dikurangi ini fadilahnya. Padahal kan boleh, seseorang boleh setelah bersedekah boleh minta lebih dari satu. Sekurang-kurangnya saja fadilah sedekah pemirsa di Tanah Air itu ada empat. Pertama, ya, tajlibur rizki, mengundang datangnya rizki. Yang kedua, ya, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Yang empat ini pun masih di luar, ya, stempel dari sedekah, yaitu sedekah mengampuni kita punya dosa. Tapi ini anak gak mau, pengennya satu aja fadilahnya, yaitu supaya orang tuanya itu benar sembuh. Alhamdulillah tuh. Ternyata begitu orang tuanya sembuh, dia lulus, dan di SMA dia dapat beasiswa. Itu cerita tuh saya jadi ingat lagi ketika ngelihat anak-anak Mandua Kudus ini ya, pada pakai pakaian sekolah ya. Saya pun di luar ini ada santri-santri Darul Quran ya, Mudah-mudahan nanti bisa sedikit berkomunikasi dengan kawan-kawan dari Alia. Ini jelek-jelek begini, alhamdulillah ini kita pernah di Alia ya. Siapa bilang dia jelek, Ustaz, cakep-cakep begini. Ya saya dulu jebolan STM. Jadi waktu SMA-nya dulu saya di STM ya. Sekolah teknik, Ustaz. Sekolah teknik mengaji. Oh iya. Teknik mesin, Ustaz. Iya. Alia dulu di Madrasah Alia Negeri 1 Grogol. Ya, ya dekat lah sama Kudus ya. Cuman satu hari satu malam. Kenapa? Sedekah itu dekat sekali dengan cita-cita. Iya. Karena sedekah itu kan mengundang ridha-Nya Allah. Nanti ada fiti yang kita bisa sama-sama lihat. Ini fiti ini dari sahabat saya ya, yang akhirnya berbisnis maju sekali. Karena selain karena cita-citanya juga karena sedekah keluarganya memang yang luar biasa. Insyaallah lah kita akan bahas ya, Ustaz Albert ya. Insyaallah. Ya. Baik Ustaz, mungkin kita lanjutkan kembali datang gitu ya. Iya. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Belum Ustaz, belum azan. Belum azan ya? No, masih gini-gini no. Gini Ustaz, kalau tadi Ustaz katakan bahwa dengan sedekah dapat mengundang keridhaan Allah, apakah betul segala kebaikan dan kebajikan itu mengundang keridhaan Allah? Sebab gini Ustaz, saya tadi malam Ustaz, saya sebelum tidur saya baca-baca sebuah buku begini Ustaz. Ada sekelompok orang, dia melaut. Dia orangnya ahli ibadah, dia sholat, sedekah segala macam. Lalu tiba ada seorang kelompok lagi yang melaut juga ya. Yang sholat ini dia gak dapat-dapat Ustaz. Satu hari, satu malam gak dapat juga ikan. Nah sedangkan orang yang gak melaut, yang melaut itu yang gak sholat, gak ibadah, ikannya banyak banget Ustaz. Nah artinya bahwa apakah ini merupakan satu keridhaan Allah ketika kita mendapat satu kesusahan atau gak mendapatkan cita-cita yang kita mau Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya. Kalau saya percayanya sedekah itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hadir di Masjid An-Nida, itu mesti jadi. Ketika dia tidak jadi, mesti memang ada sesuatu. Coba lihat tangan saya. Ini orang sedekah nih, set, gak numbuh. Dia sedekah lagi, set, agak numbuh. Dia sedekah lagi, set, gak numbuh. Sedekah lagi, begitu sedekah yang keempat, sebagai manusia dia mengalami putus asa. Dia berdoa nih sama Tuhannya. Aduh ya Allah, saya sudah sedekah kok gak jadi-jadi ya. Begitu dia lagi berdoa, yang di sini numbuh nih. Yang dia pikir udah gak bakalan numbuh-numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Oh, rupanya ada masa panen memang. Ada masa tanam, kemudian ada masa panen. Kalau orang nanamnya itu banyak, maka variasi tanaman juga kan banyak. Di sini barangkali ada yang dari Tasik kan, sebagian barangkali ada yang petani. Bagaimana cara menanam yang baik? Diatur kan? Sepetak udah hijau, sepetak baru mulai mentil, sepetak belum mentil tapi udah mulai ditanam, sepetak lagi disiapin dulu tanahnya. Ntar berjalan nih, yang tadinya hijau akhirnya dia matang. Yang tadinya mentil jadi hijau. Yang tadinya baru ditanam mentil. Yang tadinya siap ditanam, ditanam. Begitu ini panen terus gantian, akhirnya kita panen terus tiap saat. Nah celaka sekali buat kita-kita yang baru sekali sedekah. Cuma nungguin dong. Mane nih. Oh lah nocol-nocol nih. Nah sambil ya kita bersedekah, sambil kita siramin. Kawal tuh sedekahnya, kawal. Pakai apa? Pakai bangun malam, pakai sholat duha, pakai sholat hajat, pakai sholat berjamaah. Niscaya betul-betul dia akan tumbuh. Tumbuh. Baik Ustaz. Jadi memang terkadang bahwa ada satu keyakinan dengan sedekah itu bisa tambah dan ada juga enggak. Ada juga SMS begini Ustaz, Ustaz apakah betul dengan sedekah seluruh masalah hidup kita itu bisa hilang? Tapi kenapa saya sedekah kok begini-begini juga kehidupan saya? Baik, sebelum nanti azan berkumandang, ada yang saya mau koreksi. Kalimat bahwa sedekah itu ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak, itu saya koreksi. Enggak, sedekah itu mesti berhasil. Persoalan tinggal kita sabar kagak. Itu aja. Terus ya. Tahu enggak, jangan-jangan kita tidak tahu bahwa sedekah kita itu udah dibayar. Cuma di tempat yang lain. bukan yang kita minta. Gitu. Baik, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali acara kita nih pada sedekah ini setelah kita dengarkan kumandang adzan, dan insya Allah kita semua yang ada di Masjid Anida ini akan melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah. Jangan kemana-mana, setelah itu tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini, saya ingatkan kembali bisa nanti bergabung dengan kami di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah fitih hamba Allah yang dengan sedekah dia bisa menggapai cita-citanya. Silahkan. Saya dalam menjalankan perusahaan ini, perusahaan baju yang sebetulnya dikelola lah sama istri saya berdua, saya selalu segala hal itu selesai dengan uang. Itu pertama kali mendapatkan pinjaman, saya mungkin sewaktu itu saya hanya apa memberikan apa yang penting karyawan gaji semuanya itu selesai. Ternyata karena mungkin saya sombong, saya akhirnya mengalami cobaan-cobaan. Contohnya apa, saya dalam membangun rumah waktu itu saya mendapatkan cobaan yang akhirnya ditinggal 15 karyawan. Cuma saya mencoba, akhirnya kenapa? Saya sering introspeksi. Ternyata ada kurangnya, saya kurang sedekah ini. Saya akhirnya mensedekahkan uang saya dari pinjaman itu sekitar 2%. Dan alhamdulillah yang saya sedekahkan itu seperti ke pesantren, saya beli jet pump. Itu akhirnya yang buat wudu itu. Dan itu nendang banget ke perusahaan saya. Dari tahun ke tahun saya berkembang. Yang dulu saya cuma ada 3 mesin, alhamdulillah sekarang ada 40 mesin. Dengan adanya saya, karyawan saya, dengan selalu mengadakan di perusahaan ini setiap malam Jumat kita yasinan, itu wajib. Dan setelah yasinan itu konsumsi itu selalu ada, walaupun kecil ya, cuman bagi anak-anak kenikmatan ya. Dan secara tidak langsung kita sering didoakan, dan itu cepat sekali walaupun hal kecil. Cuman dari hal-hal kecil seperti inilah kita yang mungkin besoknya tahu-taunya saya ada pelanggan dari Aceh yang datang ke rumah terus ngeborong, padahal kecil gitu loh. Cuman hal-hal kecil seperti itu Allah tuh membalasnya sampai 1000 kali. Alhamdulillah, di situ aku mulai merasakan nikmatnya sedekah. Saya tidak pernah hitung-hitungan, kadang-kadang kalau lagi zaman sepi 100.000. Cuman kadang-kadang besok kita ngasih ke ibu gitu. Kasih 150, alhamdulillah besoknya teh 7 juta, kebayang enggak? Cuman 150.000 ngasih ke ibu. Cuman hasilnya besok ada yang ngeborong 7 juta. Kayaknya itu berapa? Sekitar berapa kali lipat? 150, 50 kali lipatnya. Nah itulah yang Allah berikan itu pasti. Jadi kita jangan pernah merasa suuzon apa yang kita berikan, karena apa yang kita dapat juga belum tentu hak kita semua kok. Itu ada hak orang lain. Dan ini yang Ustaz Yusuf Mansur selalu pernah mengatakan kepada aku dan istri, gak usah jauh-jauh sedekah yang ada aja. Apalagi yang punya perusahaan seperti kayak gini, orang itu kita anggap aja pesantren. Nah disitulah kita mencoba untuk berbuat dari hal kecil. Demikianlah PT dari salah satu jamaah nikmatnya sedekah, yang pastinya kita juga ingin tahu lebih kenal siapa sosok yang berikut yang tadi kita lihat di layar kaca. Mungkin bisa Mbak Indri agak naik sedikit ya. Nah inilah beliau yang mungkin dengan sedekahnya sukses ya usahanya. Tapi boleh gak saya tanya dulu satu hal, Mbak Indri dulu kecil, waktu masih kecil cita-citanya mau jadi apa sih? Emang mau jadi pengusaha baju? Mungkin dari kecil cita-cita saya tuh satu, Kang Albert, pengen berbagi buat orang banyak. Jadi di sini saya mau sedikit sharing, Ustadz. Alhamdulillah, kemarin saya melihat tayangan yang minggu kemarin di hari Rabu. Ustadz begitu terbata-bata, Ustadz begitu apa, tentang orang tua ya Ustadz. Kemarin kita takdim sama orang tua. Itu kerasa banget sama saya Ustadz. Alhamdulillah, umur saya sekarang masih 25 tahun. Tapi Allah memberikan amanah kepada saya sudah punya suami, karena saya menikah umur 19 tahun, dan itu Ustadz, itu dijodohin sama mama saya. Ini mama saya ikut. Oh, ada ikutnya. Iya. Jadi, karena ada teman-teman juga nih dari SMA gitu, memang dulu, wah cinta itu begitu, wah pokoknya love is blind itu benar Ustadz. Love is blind. Iya. Tapi, alhamdulillah mama dari kecil mendidik anak-anaknya itu dengan agama gitu ya. Jadi setelah kita besar, kita mikirnya kita tidak hanya duniawi gitu. Ini yang hidupnya apa sih yang kita kejar? Cari berkah. Mumpung orang tua saya ada, ya insya Allah lah sebisa mungkin saya takdim sama orang tua saya. Itu hanya waktu 4 hari Ustadz Albar, saya ketemu sama suami saya yang tadi. Sebulan kemudian kami menikah tanpa ada rasa cinta. Tapi kita minta berkah dari orang tua. Mama ridho. Iya, karena mama mengizinkan kamu pacaran kalau kamu sudah menikah. Dan aku yakin sekali ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Ya udah mah, bismillah aja. Itu suami saya aja enggak tahu cinta ke saya, enggak tahu itu. Ya bismillah aja aku jalanin, Ustaz. Suami ada enggak sekarang? Suami enggak, lagi di rumah nonton. Oh. Kalau ada saya tanya nih sekarang, dulu cinta ya kalau ada makanya takut bilang enggak gitu. Jadi enggak diajakin. Nah, pertama kali saya punya bisnis ini, yaitu tadi, karena dari perjodohan itu, saya asalnya tidak punya apa-apa. Saya cuma modalnya pun, jadi mama tuh dari kecil, kamu boleh kuliah, ini tokonya, ini bajunya, mama modalin baju, bayaran kuliah, keuntungan yang kamu dapat. Jadi dari kecil tuh mama nyuruh hidup aku tuh kayaknya susah banget. Orang main gitu ya, orang begaul, aku harus dagang Ustadz. Orang nonton kemana, aku harus nunggu di toko. Tapi subhanallah, hikmah itu terasanya oleh saya sekarang. Kalau untuk dididik susah, itu susah gitu. Mendidik anak susah tuh memang susah. Tapi kalau untuk bahagia tuh gak usah dididik lah. Udah bahagia tuh datang sendirinya gitu Ustadz. Dan itu yang amat sangat saya rasakan. Dan mama selalu istilahnya tuh, mama bukan sedekah kamu tidak. Tapi dek coba berbagi. Dek coba berbagi. Alhamdulillah Ustadz, saya di sini dari yang asalnya cuma 4 karyawan, berkat doa orang tua, ridho orang tua, kita tetap dengan yang namanya sedekah, dengan adanya pesantren juga saya di Tasik Ustadz. Alhamdulillah santrinya kurang lebih 500 orang. Dan itu yang nendang usaha kita di Bandung Ustadz. Jadi kita selalu yang apa ya, yang namanya usaha lah Ustadz pasti ada naik turun. Ya kan? Nah, kita yang minta doanya, ya doakan kita di sini gitu. Yeah. Karena aku enggak mau punya pesantren tuh minta-minta gitu loh, Ustadz. Cakep betul. Aku betul. Pengen pesantren itu jangan yang apa mancing uang di pinggir jalan gitu. Pokoknya ya aku harus kaya ya Allah biar aku bisa bersedekah untuk mereka gitu. Yeah. Dan alhamdulillah itu kerasa banget Ustadz, yang namanya usaha ya pastilah ada naik turun, tapi kita udah di ujung tanduk Ustadz. Itu Allah yang tenang. Ya. Mungkin itu dari sedekahnya ya. Mama, keluarga saya. Mungkin yang mama ajarin ke anak-anaknya gitu. Jadi kita nih perusahaan tuh semua bersaudara sama perusahaan baju seperti ini. Ya. 6 bersaudara, saya anak bungsu. Tapi alhamdulillah Ustadz, berenam ini kita gak pernah yang ada namanya apa ya, persaingan yang jadi berantem atau seperti apa. Alhamdulillah enggak Ustadz, karena apa ya, doanya mama, doanya papa, doanya orang tua. Baik, gitu, Ustadz. Terima kasih pengalamannya, ya. Luar biasa Ustadz. Bukan Allah ya. Jadi dengan sedekah nggak hanya usaha maju, tapi cita-cita jodoh juga dapat Ustaz. Yeah. Ini mumpung juga banyak anak SMA di sini juga nih Ustaz ya. Benar-benar. Jadi jangan yang muda dong Ustaz jodoh ya. Buat yang tua juga boleh kali ya. Iya betul tuh. Sebenarnya ya kalau kita ngomong spektrum yang lebih sederhana ya, cita-cita itu kan sebenarnya hajat ya. Keinginan. Cita-cita itu keinginan. Saya sering ngomong begini kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak serta pemirsa. Siapa di ruangan ini yang belum pergi haji, kepengen betul pergi haji? Ah, iya. Banyak ya pengen ya. Baik. Barangkali pemirsa juga seperti itu. Pertanyaannya. Siapa yang tadi malam bangun malam, lalu memperdengarkan cita-citanya pengen ke Baitullah kepada Allah, yang maha memiliki Baitullah. Siapa yang tadi sholat subuh, ba'da subuh kemudian menyempatkan sedikit berdoa, untuk diperdengarkan kepada Allah cita-citanya pengen ke Baitullah. Rasanya kalau saya tanya begitu lagi, lalu disuruh ngaco, ini tinggal sedikit nih yang ngaco. Satu. Ini sungguhan ini. Oh subhanallah, berarti banyak juga ya. Iya, jarang ada orang-orang yang kemudian punya cita-cita, lalu dia bermitra dengan Allah. Jarang orang-orang yang bercita-cita, lalu dia bermitra sama Allah. Bawaannya pengennya serantau-seruntul sendirian aja. Pengen punya rumah, nembok sendiri, gak pakai sholat. Pengen beli tanah, ngedepain sendiri, gak pakai sholat. Gak pakai sedekah, pengen dagang begitu ya. Ayo cari modal sendiri, gak pakai sholat. Akhirnya, Allah jauh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ikutilah Rasulullah sebaik-baiknya. Allah, agar kalian semua diberikan rahmat. Insyaallah kita akan coba bahas ya sehabis yang iklan kali ya. Iya. Tapi dadah-dadah ya. Satu hal Ustaz, sebelum kita menjalankan pesan berikut ini, kita masih sulit membedakan mana keinginan, mana cita-cita. Atau keduanya itu jadi satu hal yang sama. Dan pasti pemirsa juga ingin tahu lebih banyak lagi tentang tema kita. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Nikmatnya Sedekah. Ustaz, sebelum nanti Ustaz melanjutkan kembali, kayaknya sudah ada pemirsa di ujung yep. Telepon. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Eti, Pak. Iya, di mana Ibu? Saya ingin bicara dengan Pak Haji. Iya, silakan. Yusuf Mansur, Pak. Iya, iya. Yang dengan kesulitan saya nih, Pak. Tapi ya. Saya ingin bertanya harus kemana gitu ya. Supaya saya ingin berkonsultasi dengan Bapak Haji Yusuf, Pak Ustadz. Iya, iya. Kemana gitu ya? Jadi harus kemana saya nih Pak? Baik. Soalnya kalau di sini gitu gimana lah gitu. Iya. Terima kasih ya Ibu Eti ya. Iya. Baik Ustaz, masih ada satu lagi ya. Oh silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Saya dengan Wahyu. Di? Di Tangerang Pak. Iya. Silakan Bapak. Enggak, saya cuma mau cerita Wahyu aja Pak. Hah? Bagi pengalaman nih Pak. Oh silakan. Alhamdulillah tuh. Ya dulu saya pernah, ini sih singkat cerita ya Pak. Ya. Pada saat saya, istri saya melahirkan dulu sesar ya Pak ya. Hmm. Pada saat itu saya bingung biayanya. Hmm. Dan pada saat bingung biayanya itu, saya pikir dari mana nih saya dapat uangnya. Pada saat itu kebetulan banyak yang kasih pinjaman ke saya pada saat itu. Hmm. Dan itu dulu pada saat itu istri saya lahir bulan September ya Pak. Ya. Sampai dengan bulan Desember saya belum bisa mengembalikan uang yang saya pinjam. Hmm. Suatu saat saya gak tahu kapan itu saya duduk lagi sore-sore. Di samping telepon, saya lagi mikirin kapan utang saya bisa saya bayar ya Pak. Nggak taunya pada saat saya pikir itu, telepon saya bunyi Pak. Ada orang pesan orderan ke saya pada malam hari itu juga. Akhirnya saya kerjain dan saya dapat pada saat itu bisa bayar utangnya Malahan lebih, Pak, pada saat itu. Lebih ya? Iya, lebih. Dan saya pikir ini pasti adalah Allah yang ngatur semuanya. Bahwa Allah punya kehendak dari semua yang saya pikirkan pada saat ini. Gitu. Jadi saya cuma kerja satu malam, ya. Saya bisa mengembalikan uang saya semuanya, dan saya ada lebihnya. Saya pulang jam 4 pagi, saya kasih ke istri saya. Alhamdulillah ini kita dapat rezeki. Besok kita bayar semua utang kita pada saat melahirkan dulu. Saya pikir ini adalah sedekah saya yang dulu-dulu ini. Bahwa Allah, bahwa saya yakin dengan perkataan Ustadz bahwa sedekah nggak ada yang ditolak. Semuanya pasti jadi. Ya. Itu saya yakin pada saat saya setel TV hari ini, saya ingin bicara bahwa sedekah nggak ada yang nggak jadi. Semuanya pasti jadi, semuanya pasti tumbuh. Itu Pak. Terima kasih ya. Mungkin itu aja Pak. Ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Silakan Ustaz. Ya, ini ada SMS masuk gini nih. Lucu nih SMS-nya. Ustaz, dulu aneh punya cita-cita, punya HP bagus. Terus aneh sedekah pulsa. Kalau hari Selasa Rebo, aneh SMS 40 orang. Alhamdulillah kesampaian Ustaz, handphone aneh diganti bagus banget. Iya. Yang udah bagus ini sedekahin lagi, ntar punya toko. Punya toko handphone. Ya. Insya Allah. Nah itu, buat yang tadi Ibu siapa? Eti ya? Ibu Eti kalau mau konseling, sebenarnya gampang kok. Bu Eti tengok kanan kiri, di daerah Bu Eti mesti itu ada ustadz-ustadz di sana. Ada kiai-kiai di sana, ada ulama-ulama di sana. Kalau nyari Yusuf Mansur mah, dijamin kecewa. Karena waktunya, ya, enggak ada. Ya. Kalau datang ke pesantren pun, saya benar-benar persilahkan. Tapi saya bilang, please dah, jangan nyari Yusuf Mansur. Kalau nyari Yusuf Mansur, ntar dijamin pulang lagi. Nyari ilmunya aja, nyari ilmunya, nyari nasihatnya yang sudah diajarkan kepada adik-adik para asatis di pesantren. Jadi silakan yang pada pengen barangkali konseling, silakan pertama-tama nyari dulu kiai-kiai ajengan-ajengan di sekitar rumah atau di kota-kota lain. Kemudian kalau memang terpaksa harus ke Yusuf Mansur ya, ke pesantren Darul Quran saja. Di alamatnya dilihat di www.wisatahati.com. Nanti kemudian sampai di sana, temuin ustadz-ustadz yang sudah standby untuk menjamu Bapak dan Ibu semua dengan nasihat-nasihat dan pengalaman-pengalaman yang insya Allah bisa membantu kita keluar dari masalah. Atau yang paling praktis sebenarnya, konseling baik langsung sama Allah. Sholat malam buka Quran, sholat malam buka Quran, sholat malam buka Quran. Kalau enggak ketemu, minta sama Allah, Allah ngajarin. Insya Allah dapat itu. Amin. Kalau enggak ketemu juga. Bisa juga ke TPI Ustaz ya. Kalau enggak ketemu juga, datang ke TPI. Ya, datang salah ke TPI juga, jangan ngincer Yusuf Mansur nih. Sebab ada kalanya kita habis siaran, langsung kabur. Ya, karena ada acara, ada apa. Pokoknya, insya Allah lah. Kalau emang ada waktu ya kita layanin ya. Baik. Tapi Ustaz, dari awal saya bilang kalau nyari pengen langsung mang, saya udah minta maaf duluan nih karena emang waktu dan segala macamnya yang memang bermasalah. Ya. Baik Ustaz, ada penelpon satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Rahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Alhamdulillah, ini dari Pak Supri ada di Jogja. Oh dari Jogja, silakan Pak. Silakan. Saya mau ketemu langsung sama Pak Ustaz ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya mau istilahnya cerita ya, karena pada intinya saya itu terlibat hutang sangat besar. Iya. Termasuk ini yang paling besar mungkin rumah saya itu dalam kasus penyitaan bank. Itu. Jadi sudah menunda selama 4 bulan dan sudah mau disita oleh bank. Terus kami sama istri saya itu berniat untuk menjual, tapi sudah lama nggak laku gitu loh Pak. Terus saya punya niat lagi ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu saya jual. Nanti dari hasil penjualan itu, saya mau sedekahkan sebagian besar untuk majelis taklim sebelah rumah saya yang istilahnya itu mandek karena ada dana. Ya. Sebagian lagi untuk mungkin panti asuhan dan sebagainya. Saya akan istilahnya mengambil sedikit mungkin hanya untuk kontra aja gitu Pak Ustaz. Terus akhirnya dan gimana? Doanya. Oh doanya ya. Ya semoga cepat laku, jangan sampai istilahnya itu nanti kedahuluan bang. Baik. Ya. Keambil bang terus saya nggak punya apa-apa. Ya. Baik, terima kasih semoga Bapak. Semoga ini sebagai pemberitahuan aja yang mau istilahnya membeli rumah saya. Oh iya benar. Rumah 288. Bagus juga nih. Iya, 288 alapan di Jogja itu. Baik, Pak Supri. Saya 325. Ya. Telepon. Iya, baik. Sudah terputus, Ustaz. Mudah-mudahan ya, ada yang berminat ya. Amin. Dan tahu lokasi beliau tinggal datang ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi yang ngacung pengen pergi haji, yang ngacung pengen pergi haji, coba mana mana. Oke, okay. Ada yang bawa cincin nggak? Nah, ada yang mau nuker hajinya dengan cincin ada? Mana? Ini bawa apa? Bawa cincin apa? Cincin kawin sini. Sini. Maju ya. Yang tadi tuh, ini apa? Duit. Oh subhanallah. Ya. Ini cincin kawin. Amanah siapa? Amanah? Dari? Dari. Iya udah. Pakai. Dari istri saya Pak Ustaz. Oh masya Allah. Iya istri saya namanya Astuti Twira Arjanti kebetulan. Iya. Mana lagi yang lain ada? Iya. Oh, surat tanah Ustaz. Sertifikat. Iya. Itu apa tuh? Baik. Yang udah siap-siap tadi. Yang udah siap-siap bawa cincinnya, bawa duitnya, bawa segala macamnya, nanti abis acara maju ke depan ya. Iya. Tapi sebelum itu Ustaz, sebelum dilanjutin lagi mungkin banyak yang mau juga ke depan, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tapi sebelum break itu luar biasa Ustaz, banyak yang berani mau sedekah. Saya juga mau nantang istri saya Ustaz. Berani enggak dia mau sedekahin cincin nikahnya sama saya? Soboh, sama ente? Iya. Ya sama yang lain, jangan sama ente. Tadi sempat kita pandangan mata, kalau yang lain sanggup dia mau sedekahin cincin pernikahannya, saya mau tantang istri saya, Bunda mau enggak sedekah cincin nikahnya? Bunda siap enggak? Ngangguk Ustaz. Subhanallah. Doain biar kita langgeng Ustaz. Jadi. Iya pemirsa, saya juga ngasih tahu mobil yang kemarin saya umumin. Istri saya punya kendaraan dan dia sudah niat untuk disedekahkan kendaraan itu. Saya cerita jujur, mobil itu kami beli 140 juta. Kalau dijual hari ini itu kira-kira pembeli pedagang ya membeli 75 juta. Tapi saya pengen itu mobil dibeli 200 juta. Sebab uangnya mau ditebar ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran di seluruh tanah air. Alhamdulillah semalam udah laku. Ya, 200 juta. Jadi ada sahabat saya beli, Winky namanya. Dia beli 200 juta. Alhamdulillah ya. Bagus juga kita lelang mungkin. Dan memang gak ada ruginya. Sebentar lagi juga tuh mobil ada gantinya tuh. Yakin saya. Gak lama lah. Paling kacak 3 hari, 7 hari, atau 3 bulan, 7 bulan udah datang yang baru. Amin. Lah 7 bulan mah sebentar daripada lu kredit. Apa 36 bulan. Baik, yang tadi sudah ngacung. Coba saya pengen lihat. Yang di ruangan ini yang pada pengen sedekah. Alhamdulillah. Nah, nanti habis acara, maju ya ke depan ya. Memang harus ada tukerannya. Nggak bisa kalau nggak ada tukerannya. Ustaz saya gak bisa sedekah gimana? Ya udah tukerannya kan gak mesti sedekah. Tukerannya apa? Ada yang tukerannya sholat malam, ya sholat malam. Ada yang tukerannya bisanya duha, ya duha. Tapi kalau ada yang bisa nuker dua-duanya, sholat malam iya, sedekah juga iya. Sholat duha iya, sedekah juga iya. Baca Quran iya, sedekah juga iya, top. Dan tukerannya itu selalu gak sebanding sama niat kita, sama harapan kita, sama hajat kita. Contoh, tadi saya minta cincin ya, ini ada yang berangkat nih cincin kawin. Cincin kawin ini yang dinilai sama Allah historisnya. Historisnya, value-nya ya, nilainya, bukan uangnya. Kalau uangnya seberapa sih? Dibandingin dengan pergi haji, barangkali ini cincin enggak kebedah. Kalau dijual-jual, cincin kawin, ukuran-ukuran cincin kawin itu ya biasanya kalau kita orang nih, kecuali orang yang kaya dah. Kalau kita orang paling mentok 1 juta. Paling mentok tuh, enggak tahu nih kalau ini berapa ya. Ini sih kelihatannya nih 9 juta. Gimana caranya? Datang ke yang punya utang, datang. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya punya duit cuman 1 juta. Kalau saya bayarin ke Pak Haji, ini saya gak bisa bayar lagi. Atau tenteng motor kita, Pak Haji, ini saya punya motor. Kalau saya cemplungin buat bayar utang, ini gak bakalan punya lagi apapun buat bayar Pak Haji. Begini, saya habis nonton Ustaz Yusuf Mansur noh. Bagaimana kalau yang 1 juta ini, kita sama-sama sedekahkan. Saya minta redonya Pak Haji. Iya, saya juga habis nonton Ustaz Yusuf Mansur tuh. Iya, boleh juga tuh, saya tambahin lah 1 juta juga lah. Oh, sama-sama sedekah. Nah, yang sedekah 1 juta itu nanti dapat 10 juta. Begitu dapat 10 juta, belah 2. 5 juta bayar utang. 5 juta sedekahin lagi. Jadi 50 juta. 50 juta bagilah 2 lagi. 25 juta bayar cicilan utang. 25 juta sedekah. Nanti 25 juta jadi 250 juta. Bagi 2 lagi. Lunasin tuh utang. Yang sisanya kemudian terus diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya pemirsa di rumah yang udah ngacung tadi pengen haji ya ataupun apalah, pengen kawin, pengen punya anak, pengen punya modal usaha, pengen dibaguskan rezekinya. Amin. Jangan lupa, habis kita berdoa ini selesai, niat sedekah itu dilaksanakan. Sama seperti pemirsa yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebentar lagi ada hamba-hambamu yang kemudian berangkat menuju dirimu, ya Allah, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan barangnya, dengan apa yang sudah engkau berikan kepada dia. Dan kau yang maha tahu apa yang menjadi hajatnya, menjadi masalahnya, Rob. Engkau yang punya janji juga, bahwa dengan bersedekah, maka semua kesulitan akan mencair. Dengan bersedekah, semua masalah akan kau tolong. Dengan bersedekah, semua hajat juga akan kau ridhoi, bisa tercapai dengan mudahnya. Rob, tunjukkan. Agar yang bercerita tentang sedekah itu bisa begini, bisa begitu, adalah mereka yang melakukan sedekah itu sendiri. Amin. Bukan lagi saya dan Ustaz Albar di sini. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ajarkan kepada mereka semua, ya Rob. Jangankan mereka bersedekah. Tidak bersedekah saja engkau sudah memberi. Apalagi sudah bersedekah. Enggak perlulah kita kemudian menagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ajarkan kami kesabaran. Ajarkan kami keyakinan. Amin. Ajarkan kami juga kebersyukuran, ya Rob. Amin. Mudah-mudahan kau takdirkan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh-soleha. Amin. Angkat semua masalah kami. Angkat semua masalah Indonesia. Dan hadiahkan buat kami, Allah, pemimpin-pemimpin yang Amin. Mencintai sedekah. Amin. Pemimpin-pemimpin yang mencintai bangun malam. Amin. Pemimpin-pemimpin yang mencintai sholat tepat waktu. Amin. Memimpin negeri ini bersamamu, ya Allah. Amin. Bukan meminggirkan dirimu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita di pagi ini tentang sedekah dan menggapai cita-cita. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah, gantungkan cita-citamu di sayap-sayap malaikat, niscaya cita-citamu akan tercapai dan kemuliaan cita-cita itu bisa kita gapai dengan sedekah. Semoga Allah berikan kita cita-cita yang kita inginkan, dan setelah ini jangan ranjang dari tempat duduk Anda, tetap dinikmati sedekah dan akan ada lintas pagi setelah ini. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.